Mitra bisnis, kecintaan masyarakat terhadap tim nasional sepak bola ternyata belum hilang selama timnas mampu menunjukkan prestasinya. Ini dapat terlihat dari dukungan masyarakat di kejuaraan AFF 2010 dengan memadati Stadion Gelora Bung Karno saat tim merah putih berlaga. Di sisi lain, tim nasional sepak bola saat ini diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi yang ikut menyumbang terjadinya gol-gol. Seberapa pentingkah peran pemain naturalisasi dalam menciptakan sebuah prestasi? Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengamat media Asmono Wikan. Mas Asmono, apa komentar Anda? Ya, saya kira ini kan sebenarnya sebuah hasil yang ditunggu-tunggu masyarakat ya. Nah, momentumnya bagus banget di setelah berbagai macam bencana yang melanda kita, Mentawai macam-macam, Merapi, tiba-tiba ada sebuah prestasi yang cukup mengejutkan. Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu mengejutkan banget-banget sebenarnya. Karena di Piala Tiger 2007, kalau nggak salah waktu itu di Jakarta, kan PSSI juga cukup bagus ya prestasinya ya. Waktu itu kalau nggak salah maju ke semifinal. Nah, cuman salah satu yang membuat histeria atau euforia publik penggila bola sekarang ini kan karena ada naturalisasi 2 pemain itu. Nah, memang dampaknya sih positif, apalagi pencapaian dari Gonzalez sama, terutama Gonzalez ya, itu cukup meyakinkan dengan 2 gol di babak final ini. Jadi saya kira ini memberikan semacam kayak orang yang rasa dahaganya terbalas tuntas gitu loh. Kehausan publik menunggu prestasi ini betul-betul terbayar tuntas gitu. Mungkin tidak prestasi saat ini dapat diperoleh tanpa peran pemain naturalisasi? Saya kira peluang ada. Coba lihat sekarang ada statistik golnya ya. Gonzalez kan baru memasukkan berapa itu? 3 atau 4 gol. Sementara kalau statistik gol kita itu kan pertandingan pertama lawan Malaysia 5-1. Kita dapat 5. Kemudian lawan Laos 6, 11. Tambah Thailand 2. Tambah Pamungkas 13. Tambah 2, 15. Saya kira tetap dari 15 gol itu kan kontribusi pemain pribumi atau asli Indonesia kan luar biasa. Kita lihat Firman Utina aja 2 atau 3 gol. Bang Pamungkas telak-telak di 2 dari gol dia di penalti. Kemudian ada Aris Suyono, ada si pemain penyerang kiri itu si Okto Maniani. Nah, Irfan sendiri kalau tidak salah 2, Gonzalez saya kira 3 atau 4. Saya kok masih yakin ya, tanpa naturalisasi, 2 pemain naturalisasi ini, kita masih akan mencapai prestasi yang cukup menjanjikan. Bagaimana Anda menilai pemain lokal yang berada di tim nasional saat ini? Jangan salah, sebenarnya kualitas pemain-pemain kita yang terutama saya amati betul itu si Firman, kemudian Aris Suyono, Okto, dan satu lagi si Maman, itu cukup di atas rata-rata dari pemain-pemain kita yang lain. Nah, ditambah Bambang Pamungkas, saya kira meskipun sudah cukup veteran, dia masih bisa memberikan nafas yang bagus pada pemain kita. Demikian Asmono Wikan, saya Dinda Natasha.